Mitra bisnis Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok mundur dari Partai Gerindra lantaran tidak setuju dengan sikap partai pengusungnya dalam Pilkada DKI itu yang mendukung perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD. Dinilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini berarti kembali kepada zaman Orde Baru. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan seniman dan politisi Sis NS. Mas Sis, bagaimana komentarnya soal ini? Yang niat bikin peraturan ini, dulunya reformasi, sekarang udah reformasi. Kalau pemilu kada dikembalikan seperti dulu lagi, satu, bahasa klisenya mundur lagi. Kedua, dibikin ini dengan niat kejahatan apa bukan? Ini niatnya jahat, menurut saya. Ada kelompok yang kepengen menguasai negeri, pengen menentang pemerintahan yang akan dipimpin oleh Jokowi nanti. Jadi, bukan murni ingin perbaikan negeri. Kalau murni perbaikan negeri, boleh aja ini. Namanya demokrasi, silakan. Tapi jangan terburu-buru. Ini disiapkan untuk 2 tahun, 3 tahun lagi. Pleno. Baru setelah disosialisasikan. Kalau langsung pada rakyat, yang paling jelek adalah konflik horizontal. Jadi pikirkan gimana supaya nggak terjadi konflik horizontal. Misalnya pemilu kada dan pemilu serentak seluruh Indonesia. Semua media harus memberikan jatah buat pemilu itu. Free dari pemerintah. Jadi yang tidak punya uang pun bisa ikut pemilihan. Maka lahirlah calon-calon pemimpin dari akar rumput. Nanti lewat partai DPR semua yang lahir setan-setan politik dan binatang ekonomi. Kemudian bagaimana dengan alasan memilih kepala daerah melalui DPRD lebih bisa menghemat anggaran dibanding menyelenggarakan pemilihan secara langsung, Mas? Itu kan kelihatannya kalau lewat rakyat biayanya besar, lewat DPRD kecil. Tapi diporot sama orang DPRD-nya tuh tiap hari si orang yang menang. Karena merasa punya utang budi kan. Maka APBD-nya dari 1.400 triliun bisa melonjak 2 kali lipat tuh kayak gitu. Karena harus memelihara binatang ekonomi, setan-setan politik. Saya setuju, saya cinta Ahok tuh orang kayak gitu. Berani, itu rakyat harus mendukung. Kemudian sekarang kepala daerah semua di Indonesia mendukung seperti Ahok kayak gitu. Dan rakyat harus mendukung, harus mendobrak. Jangan sampai perubahan undang-undang ini terjadi kalau memang sayang sama negara ini. Tapi ada argumen bahwa memilih kepala daerah lewat DPRD sama saja dengan apa yang dipilih oleh rakyat. Lantaran para anggota DPRD juga wakil yang dipilih langsung oleh rakyat. Bagaimana menurut Mas Sis? Nggak bisa gitu. Sekarang aja terbukti anggota DPR banyak di penjara. Tapi wali kota banyak yang bagus karena dipilih rakyat. Terbukti kan muncul Ahok, muncul Jokowi, muncul Ridwan Kamil. Banyaklah muncul orang-orang yang lahir dari rahim rakyat. Pasti akan memikirkan rakyat. Orang lahir dari rahim liberal, penjahat. Pasti dia akan jahat, gak bakal ingat rakyat. Pesan saya satu kepada penjahat-penjahat itu, insaplah, udah. Ngapain lagi sih gitu ya, tobat. Kedua kepada rakyat, jangan didiamkan. Ini ulah-ulah para setan politik dan binatang ekonomi. Harus diberantas habis. Kecil biaya mencari orang hebat. Diumumin aja di media Anda. Bentaran juga ngumpul di YouTube atau di media sosial. Bentaran kumpul tuh orang-orang hebat, tinggal disaring aja. Jokowi aja lahir, muncul, tiba-tiba banyak yang gak suka. Karena belum keringetan lagi partai, karena inilah. Emang menjadi pemimpin harus lewat jalur begini yang mati-matian? Nggak perlu. Kalau memang hebat, ada orang pinter, profesor, doktor, tapi nggak berguna buat rakyat, buat apa? Di partai kebanyakan cuma berlomba untuk pamer profesor, doktor aja. Tapi di rakyat, anak jalanan doang, anak hutan, tapi bermanfaat buat rakyat. Itu yang mesti dicari. Kejelekan partai-partai di Indonesia adalah, mereka bikin partai, jadi ketua partai, terus kepengen jadi pejabat, menteri pengen jadi presiden. Seharusnya partai itu mencari tokoh, menyaring, mencari ke pelosok-pelosok Nusantara untuk dijadikan pemimpin. Bukan dia yang jadi pemimpin. Nah, kalau rakyat, maka itu bisa langsung. Pemimpin-pemimpin itu bisa muncul. Kalau mau menyuap rakyat, cara menyuapnya lebih sulit daripada menyuap anggota DPR atau DPRD. Kalau anggota DPR bisa ditransfer di Singapura. Dan akan ketahuan orang kalau menyuap rakyat. Kepada seluruh rakyat Indonesia, tongkrongin DPR. Jangan sampai ini terjadi. Harus dilawan. Hanya satu kata, lawan. Saya curiga ada dua grand design. Satu, national grand design dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemilu kemarin. Kedua, grand design yang diatur dari luar negeri agar bangsa ini terpecah belah. Jadi waspadalah terhadap itu. Kasihan orang udah investasi di negara ini baik-baik, nanti ribut lagi. Demikian seniman dan politisi Sis NS, saya Gery Sadewa.